Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan untian dari kalam Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih. Ia menjelaskan tentang al-ilm fadluhu wa syarafuhu. Keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan di antara dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang kemuliaan serta keutamaan ilmu adalah al-ilm termasuk dari obat yang dengannya seorang muslim bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Dan penyakit hati seperti yang kemarin telah kita sebutkan ada dua macam. Yang pertama marad asyubhat, penyakit yang disebabkan karena syubhat, kerancuan di dalam memahami agamanya. Yang kedua maradu syahwah, penyakit yang berhubungan dengan hawa nafsu. Nah, yang dengan syahwat inilah seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun syubhat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kebatilan, menyebabkan seorang jauh dari kebenaran dan tidak lagi bergaul bersama ahli al-haq. Ini penyakit karena syubhat. Kedua macam penyakit ini subhanallah sangat mudah kita menerapinya dan mengobatinya, yaitu dengan kita mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan kita belajar, maka menyebabkan akhirnya hati kita bersih dari noda-noda penyakit tersebut dengan izin Allah Azza wa Jal. Taib, kita lanjutkan penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim pada alin yang setelahnya rahmatullah alaih. Wa hadhihil amradu kulluha mutawalladatun anil jahli. Penyakit-penyakit ini seluruhnya terlahir disebabkan karena faktor kejahilan. Seorang dia terjatuh ke dalam pemikiran asyubhat, sehingga menyebabkan akhirnya dia memiliki anggapan yang sebelumnya dia akui itu sebagai kebenaran, sekarang menjadi kebatilan. Yang sebelumnya dia bersama dengan ahli al-haq, sekarang bersama dengan ahli al-batil. Penyebabnya karena syubhat. Demikian pula si fulan, dia terjatuh ke dalam sekian kemungkaran-kemungkaran. Sebabnya karena syahwatnya. Apakah karena faktor kepentingan dunia ataukah yang lainnya dan yang lainnya. Penyakit ini semuanya ternyata terlahir disebabkan karena faktor kejahilan. Wa dawa'uha al-ilmu, dan obatnya itu adalah ilmu. Obat agar kita bisa selamat dari macam-macam penyakit ini ternyata obatnya adalah al-ilm. Nah, al-jahlu qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafiqan. Ilmun min kitabin wa min sunnatin wa tabibu dhaka 'alimur rabbani. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Nuniyahnya, beliau mengatakan al-jahlu qatilun, kejahilan adalah satu penyakit yang bisa membinasakan, bisa membunuh seseorang. Wa shifa'uhu amrani, dan obatnya tersebut ada dua perkara. Fit tarkibi muttafiqani, secara tersusun lagi muttafiqani, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain. Harus bersamaan antara satu dengan yang lain, tidak bisa satu saja meninggalkan yang lainnya. Yang pertama adalah ilmun min kitabin wa min sunnatin, ilmu dari Al-Quran dan dari sunnah. Kita belajar Al-Quran, mempelajari tafsirnya. Kita belajar hadis, memahami makna-maknanya dan faedah-faedahnya. Itulah obatnya. Wa tabibu dzaka 'alimur rabbani, dan tabibnya adalah seorang alim yang rabbani. Namanya obat itu butuh resep. Namanya penyakit ada obatnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Namun Rasul menyebutkan 'alimahu man 'alimahu wa jahilahu man jahilah. Mengetahui obatnya orang yang mengetahuinya, dan jahil akannya orang yang jahil tentang adanya obat dari penyakit tersebut. Ya, mengetahui obat dari satu penyakit dikenal dengan atibba, dokter, tabib, dan yang lainnya. Nah, demikian pula ilmu asy-syar'i yang dikatakan sebagai obat dari kejahilan, butuh adanya tabib, butuh adanya dokter untuk kemudian membimbing kita agar dengan ilmu tersebut benar-benar bisa mengangkat penyakit kejahilan tersebut pada dirinya. Dan tabibnya ternyata adalah seorang alim ar-rabbani, seorang yang berilmu yang rabbani, yang memberikan pendidikan kepada umat dengan pendidikan-pendidikan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Alim rabbani. Kemudian di sini beliau menyebutkan kama qala an-nabi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahibi syajjati, tentang hadits seseorang yang syajjah, terluka pada bagian kepalanya, alladzi aftauhu bil ghusli, yang mereka memberikan fatwa kepadanya untuk mandi ketika dalam kondisi junub, sementara dia terluka parah di bagian kepalanya. Maka dia bertanya kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya memberikan fatwa kepada dirinya untuk mandi. Tidak ada rukhsah. Nah, artinya tidak boleh tayamum. Famata, kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, maka kemudian dia pun meninggal. Ketika berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka, membinasakan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, apakah mereka tidak bertanya bila mereka tidak mengetahui? Innama syifaul 'ayyi su'alu, sesungguhnya obat dari kejahilan adalah dengan bertanya. Nah, bertanya kepada ulama. Ini menunjukkan ilmu adalah obat dari kejahilan. Seorang yang ingin pintar, maka hendaklah dia belajar. Seorang dalam urusan dunia saja, dia rela agar bisa memiliki keahlian, ya kan? Tidak sia-sia dia keluarkan uang dalam jumlah yang besar bahkan. Nah, dipikirnya walaupun mengutang nantinya akan bisa dia cicil, asal punya keahlian di bidang duniawi tersebut. Rela berkorban. Namun sangat sedikit kita menjumpai orang-orang yang berkorban demi mempelajari ilmu syar'i. Nah, sangat sedikit sekali, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Jangankan berkorban dalam hal harta, sebagaimana dia rela berkorban untuk mempelajari ilmu dunia. Nah, dalam hal berkorban masalah waktu saja, ini sangat jarang. Nah, betapa banyak ya kan majalisul ilm itu sepi dari orang-orang yang hadir. Nah, sangat sepi. Hanya segelintir yang hadir. Tapi berbeda dalam acara-acara yang berhubungan dengan duniawi. Subhanallah, ramai sekali. Tontonan-tontonan hiburan itu sangat ramai, sepenuh sesak orang menyaksikan dan menontonnya. Tapi dalam perkara al-ilm ini sangat sedikit orang perhatian padanya. Nah, maka dari itu ma'asyarul ikhwah, penting untuk kemudian kita ketahui bersama dan kita resapi makna-makna dari untaian kalam al-Imam Ibnu Qayyim yang tadi kita sebutkan, bahwasanya penyebab seseorang terjatuh ke dalam fitnah yang berhubungan dengan syahwat. Penyebab seseorang terjatuh ke dalam fitnah yang berhubungan dengan syubhat adalah ternyata jauhnya dia dari ilmu. Dia enggak pernah belajar. Enggak pernah belajar. Sering alpa ketika ta'lim. Akhirnya dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang demikian. Sehingga menunjukkan kepada kita betapa penting nilai dari majalis al-ilm. Kemudian disebutkan oleh beliau, وَجَعَلَ الْعِيَّ مَرَضًا. Nabi SAW di dalam hadis ini menjadikan al-i, yaitu kejahilan, sebagai penyakit. وَشِفَاؤُهُ سُعَالُ الْعُلَمَى. Dan obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Tanya kepada para ulama. Sehingga jangan menyimpulkan sendiri. Jangan kemudian menimbang sendiri dengan pemikirannya. Bertanyalah kepada mereka para ulama. Walhamdulillah di zaman kita saat ini betapa mudah seseorang bertanya kepada ahli ilm. Enggak perlu bayar dia. Hanya sekedar WhatsApp. Bayar paling persekian saja. Sangat sedikit. Telepon tinggal. Bahkan pakai gratisan bisa nelpon, ya kan? Mudah sekali kita bertanya kepada mereka para ulama, mempertanyakan keragu-raguan kita mungkin dalam perkara akidah, mempertanyakan mungkin keragu-raguan kita di dalam langkah seputar masalah manhaj, akhlak, muamalah dan yang lainnya. Bertanyalah kepada mereka para ulama agar kita terbimbing. Agar jangan sampai nantinya kita melakukan sesuatu ternyata berdasarkan syubhat. Ataukah kita memutuskan sesuatu berdasarkan syahwat. Jangan sampai. Tapi harus berdasarkan bimbingan mereka para ulama yang memahami Al-Quran dan memahami sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita melihat betapa banyak mereka para sahabat yang rela safar dari tempat mereka demi mendatangi Nabi dan bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah yang dihadapinya. Diceritakan ada salah seorang sahabat Nabi yang tinggal di kota Mekah. Ketika beliau menikah dengan seorang wanita, kemudian datang seorang wanita yang ajuz, yang tua, kemudian mengabarkan kepada dirinya, sesungguhnya saya telah menyusui wanita tersebut dan dirimu. Saya telah menyusui kamu dan wanita yang kamu nikahi. Subhanallah. Dia menikah, kemudian datang seorang wanita yang mengaku bahwasanya ketika ia masih kecil, ia menyusui dirinya sebagai suami dari wanita tersebut, juga menyusui istrinya yang sekarang ini berada di sampingnya. Maka sahabat ini pun akhirnya bergegas mempersiapkan kendaraannya, safar ke kota Madinah mendatangi Nabi SAW. Perjalanan dari Mekah ke kota Madinah itu cukup jauh. Apalagi perjalanan di waktu itu tidak semulus sekarang. Penuh dengan berbagai macam rintangan-rintangan yang ditemui oleh mereka di perjalanan. Al-muhim ia safar mendatangi Nabi alaihi salam, kemudian mempertanyakan tentang nasibnya. Jangan sampai dia terjatuh ke dalam syubhat. Barangkali saja dia melakukan sesuatu ternyata itu salah, menyelisih bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ataukah dia memutuskan sesuatu berdasarkan syahwatnya. Dia sudah terlanjur sayang, cinta kepada wanita tersebut. Sudah nikah bahkan. Al-Muhim yang mendatangi Nabi, kemudian Rasul SAW mengatakan kepada dirinya satu kalimat. Kaifa waqad qil. Kalimat, satu kalimat saja. Bagaimana lagi kalau bahasa kita lawang dia sudah mengatakan demikian. Bagaimana lagi? Lawang dia sudah mengatakan demikian. Artinya secara hukum syar'i tidak dibenarkan kamu menikah dengan seorang wanita yang antara kamu dengan wanita tersebut itu memiliki ibu susuan yang sama. Karena di dalam Islam tidak dibolehkan seorang menikah dengan saudara sesusunya. Dengan saudara sesusunya itu tidak boleh di dalam Islam. Karena dengan susuan akan menyebabkan akhirnya ia menjadi mahram dengan orang-orang yang pernah menyusu dengan satu ibu dengannya. Nah, satu kalimat yang ia dengarkan dari Nabi alaihi salam, kaifa waqad qil, padahal dia safar dari Mekah ke kota Madinah hanya demi mendengarkan satu kalimat tersebut, kaifa waqad qil, subhanallah. Nah, ini menunjukkan demikian semangatnya para sahabat, rela jauh bahkan melakukan perjalanan berkorban demi terselamatkan dari syahwat dan syubhat. Demi terselamatkan dari fitnah syahwat dan syubhat. Nah, kisah yang seperti ini banyak. Dan alhamdulillah di zaman kita saat ini enggak perlu, ya kan, seseorang mendengarkan satu kalimat yang sekecil itu dengan harus safar ke tempat yang jauh. Bisa dengan WhatsApp langsung dijawab, tidak boleh. Nah, bisa dengan telepon langsung ustaznya mengatakan, oh enggak boleh, ini dalilnya demikian dan demikian. Oh boleh kamu, ada dalilnya dalam Al-Quran, ada fatwa dari Syekh Sifulan membolehkan kamu melakukan demikian dan demikian. Nah, sehingga mudah sarana seseorang bertanya kepada mereka para al-ulama. Fa amradul qulubi as'abu min amradil abdan, penyakit hati lebih sulit diobati dibandingkan penyakit badan. Jadi jangan disepelekan, penyakit hati itu lebih sulit diobati dibandingkan penyakit badan. Mending badan kita sakit namun hatinya sehat, ya kan, mending badan kita sakit demi mendapatkan hati yang sehat. Betapa banyak kita melihat bahkan orang itu rela berkorban melakukan sesuatu apa saja demi menyenangkan hatinya. Demi menyenangkan hatinya. Nah, ataukah demi alasannya mendapatkan kebugaran. Kebugaran. Biar badannya sehat. Biar badannya sehat. Betapa banyak senam-senam, apa itu namanya, erotik atau apalah namanya, senam-senam itu pemandunya dari kalangan para wanita, ya kan, pemandunya dari kalangan para wanita. Nah, kebanyakan orang-orang suka melakukan olahraga senam tersebut bila mana di depannya ada seorang wanita yang memandunya. Nah, alasannya biar sehat. Biar sehat, ya subhanallah. Sehat badannya, hatinya sakit. Ya, sehat badannya dia sehat, tapi hatinya masya Allah sakit. Nah, melihat pemandangan yang tidak senonok yang ada di depannya. Baik, subhanallah. Ayo kita berenang. Nah, demi apa? Sehat. Nah, innamal a'malu binniyat. Kalau tujuan renang agar bisa cuci mata, ya bukan sehat namanya. Nah, sakit hatinya. Sakit hatinya. Lawong demi apa namanya, badannya sehat, tapi mengorbankan hati. Harusnya tidak demikian. Nah, penyakit badan itu lebih mudah diobati dibandingkan penyakit hati. Kalau semisal hati kita sakit, ya sangat sulit diobati. Ini kan terkadang orang berbanding terbalik, lebih memprioritaskan badan sehat, namun hatinya rusak. Nah, antum kalau berenang tujuannya apa? Antum kalau berenang Syafi'i tujuannya apa? Biar sehat atau cuci mata? Kalau ada bibi-bibi yang ikut renang, ya jangan dilihatin ya. Jangan dilihatin ya, bibi-bibi ikut berenang, jangan dilihatin. Ini bahasa kiasan saya bibi, padahal bukan bibi-bibi itu yang berenang. Kan bibi-bibi. Mending pergi sampai selesai baru kita berenang. Nah, alasan jogging ini para santri nih kalau hari Ahad atau hari Jumat, alasan jogging biar badan sehat lah Ustaz. Nah, ya bukan badan sehat kalau si misal matanya pecicilan, enggak sana, enggak sini. Pulang ke pondok memang berkeringat tapi hatinya sakit. Nah, hatinya sakit demi mendapatkan hati apa namanya? Badan yang sehat, namun ternyata penyakit hati dia korbankan, dia pertaruhkan. Ini yang salah ya. Ini yang salah. Sehingga beliau ingatkan di sini, penyakit-penyakit hati itu lebih sulit diobati dibandingkan penyakit badan. Jadi kalau semisal kita disuruh untuk memilih badannya yang sehat atau hatinya yang sakit, pilihlah hatinya yang sehat, jangan badannya yang sakit. Nah, iya kan? Masuk ke rumah sakit dielus-elus sama suster, ya kalau bisa janganlah. Nah, janganlah, hatinya pengen sehat dia, hatinya pengen sehat. Ataukah lebih suka diperiksa oleh dokter wanita, apalagi yang masih muda, dibandingkan dokter laki-laki yang sudah sepuh, yang sudah tua. Nah, ini juga salah ya. Demi mendapatkan badan yang sehat, ternyata dia korbankan hatinya, jadi hatinya sakit. Li'anna ghayata maradil badani ayyufdhiya bi sahibihi ilal maut. Kenapa? Kata beliau, karena akhir dari penyakit badan itu mengantarkan pemiliknya ke kematian, dia meninggal. Kenapa? Karena dengan sebab Allah jadikan dia terkena penyakit jantung. Nah, terkena penyakit ini. Akhirnya adalah kematian. Wa amma maradul qalbi fayufdhi bi sahibihi ila syaqail abadi. Adapun penyakit hati akan mengarahkan pelakunya ke kesengsaraan yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Dia akan sengsara abadi, bahkan sesalnya abadi, bahkan kesengsaraannya. Nah, wala syifa'a li hadzal maradhi illa bil ilm, dan tidak ada obat untuk bisa menangani penyakit hati yang seperti ini kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Kalau penyakit badan ujung-ujungnya sampai membawa dirinya ke kematian. Kalau seorang meninggal dalam keadaan hatinya bersih dan suci, sehat, niscaya dia akan bahagia. Bahkan Allah jadikan kematian tersebut adalah sebagai penenangnya dan tempat dia beristirahat. Disebutkan di dalam hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, kemudian lewat dua jenazah yang berbeda antara jenazah yang pertama dengan yang kedua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mustarihun wa mustarahun minhu. Dua jenazah ini, yang satunya mustarih, orang yang merasakan ketenangan, beristirahat dia. Nah, dengan kematian sebagai tempat dia istirahat dari kepenatan-kepenatan dunia, problematika-problematika dunia, dia bisa beristirahat dengan kematiannya, menunjukkan dia sebagai ahli iman, orang yang beriman. Wa mustarahun minhu, dan orang yang makhluk lain beristirahat darinya. Berarti menunjukkan yang satunya seorang yang kafir, yang melakukan sekian banyak perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, artinya Rasul menyebutkan seorang yang kafir, seorang yang mukmin, yastarihu min nasabid dunya, ia akan bisa beristirahat dari kepenatan-kepenatan dunia. Dia beristirahat dengan kematiannya, sehingga dia merasakan ketenangan. Adapun seorang yang kafir, yastarihu minhul ibadu wal biladu wad dawab. Adapun seorang yang fajir, akan beristirahat darinya tanah-tanah, negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Demikian pula hamba-hamba Allah yang lain akan beristirahat karena kejelekannya, dan bahkan binatang-binatang beristirahat dari kejelekannya karena dia telah meninggal. Nah, karena dengan sebab orang-orang itulah Allah Azza wa Jalla menimpakan kesengsaraan, dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Nampaknya kerusakan di daratan dan di lautan sebabnya adalah karena ulah tangan-tangan manusia yang melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Kalau mereka meninggal, maka makhluk-makhluk yang lain merasakan ketenangan. Nah, berarti kalau seorang memilih, disuruh untuk memilih, apakah lebih suka dia meninggal ataukah lebih suka dia meninggal demi mempertahankan hatinya yang sehat, ataukah sehat dalam keadaan ternyata hatinya rusak. Nah, maka tentu dia lebih memilih yang pertama tentunya. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimatullah alaih, beliau di akhir hayatnya terkena penyakit yang menyebabkan dengan sakit tersebut Allah Azza wa Jalla wafatkan beliau rahmatullah alaih. Diceritakan ketika beliau sakit, beliau harus dibawa ke rumah sakit yang besar. Nah, rumah sakit yang besar. Ketika berdiskusi dengan dokternya, maka dokter memberikan pilihan kepada beliau. Kalau ingin sakit, kalau ingin sembuh harus minum obat ini. Nah, namun obat ini kalau semisal diminum menyebabkan akhirnya rontok rambut beliau rahmatullah alaih, kepalanya, bahkan lihyanya, jenggotnya juga akan rontok, menunjukkan sangat keras obat tersebut. Namun Syekh lebih memilih untuk tidak meminumnya. Nah, beliau mengatakan, saya enggak suka kalau semisal berjumpa dengan Allah dalam keadaan saya berjumpa bila lihya tanpa ada jenggot. Tanpa ada jenggot. Nah, malu bertemu dengan Allah dalam keadaan jenggotnya sudah rontok. Maka beliau tinggalkan obat tersebut. Lebih memilih mendapatkan ketenangan hati. Nah, berada di atas sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah perbedaan antara orang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu. Seorang yang tidak berilmu tentu lebih memilih mendapatkan kesehatan badan, nah, daripada hatinya yang rusak. Kalau seorang yang berilmu tidak demikian. Maka dari itu beliau menyebutkan obat untuk penyakit ini adalah berilmu, adalah dengan ilmu. Walihada sammallahu ta'ala kitabahu syifaan li amradis sudur. Karena inilah Allah Azza wa Jalla menjadikan kitab sucinya Al-Quran sebagai obat untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Sesuatu yang ada di dalam dada itulah hati. Itulah hati. Nah, At-taqwa hahuna wa yushiru ilas sodrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini. Rasul mengisyaratkan ke hatinya, ke dadanya sebanyak 3 kali. Maksudnya hati yang ada di dalam dada seseorang. Nah, ini menunjukkan seluruh penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seseorang dengan beragam penyakit. Apakah penyakit karena faktor syubhat, obatnya adalah dengan dia manla'ah mempelajari Al-Quran, yakni mengilmui al-ilm. Karena ilmu itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan syahwat juga sama ternyata dengan ilmu. Seorang mungkin sulit menghilangkan sifat hasad pada dirinya. Belajar ilmu dengan ikhlas, baca Al-Quran dengan dia benar-benar meresapi makna-maknanya, mempelajari keterangan-keterangan para ulama tentang hasad dan dampak-dampak buruknya. Nah, seseorang mungkin merasa sulit menjaga keikhlasan di dalam hatinya. Setiap kali dia beramal, senantiasa muncul keinginan untuk pamer, keinginan untuk ria, keinginan membanggakan amalannya. Maka belajar. Nah, dengan belajar itulah seorang bisa ikhlas. Dia belajar pentingnya ikhlas, bahayanya amalan kalau semisal tidak diiringi dengan ikhlas. Dan contoh-contoh mereka para salaf yang mereka beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak, baik dari kalangan sahabat atau dari kalangan para salaf yang mereka melakukan amalan-amalan dalam keadaan benar-benar menjaga hatinya agar bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang menyembunyikan amalannya, yang menyembunyikan amalannya. Orang baru tahu, oh ternyata yang sering menaruh beras-beras ataukah makanan-makanan pokok di pintu-pintu mereka para fuqara di tengah malam, karena di pagi hari ketika pemiliknya membuka pintu ada makanan di depannya, ternyata si fulan yang memberikannya. Mereka tahu setelah wafatnya si fulan. Ketika si fulan wafat, maka orang-orang merasa kehilangan. Kok gak pernah lagi ya kita mendapatkan seperti yang sebelumnya. Ketika disari-sari, sebabnya oh ternyata dengan wafatnya si fulan. Nah, banyak kisah-kisah yang demikian demi menjaga keikhlasan di dalam hatinya. Obatnya ternyata dengan belajar. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan obat untuk seluruh penyakit yang ada di dalam dada. Lima fis sudur. Ma itu termasuk dari isi mausul. Kalau secara bahasa, ketika dia diletakkan di satu posisi kemudian memiliki satu makna, maka memberikan makna al-umum, keumuman padanya. Artinya kalau di sini disebutkan sesuatu yang ada di dalam dada atau penyakit yang ada di dalam dada, yakni hati, menunjukkan penyakit apa saja itu bisa diobati dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an dari beragam penyakit-penyakit hati. Yang penyakit hati ini belum menyebutkan tadi penyakit yang paling sulit diobati dibandingkan penyakit badan. Wahudan wa rahmatan lil mu'minin, terdapat petunjuk dan rahmat untuk mereka orang-orang yang beriman. Walihada sabab nisbatul ulama ilal qulub kanisbatil atibba ilal abdan. Karena sebab inilah perbandingan, sebagai bahan perbandingan antara ulama ke hati-hati yang dimiliki oleh manusia ini seperti halnya perbandingan dokter ke badan-badan mereka. Artinya badan membutuhkan seseorang yang bisa mengobati sakitnya. Itulah atibba, dokter-dokter dengan beragam jenis spesialis yang dimilikinya. Tangannya patah, maka ada dokternya, dokter spesialis bedah tulang. Nah, matanya sakit, ada spesialisnya, dokter mata. Nah, istrinya butuh melahirkan, ada spesialis, dokter kandungan. Dan yang lain, dan yang lain. Badan membutuhkan dokter. Demikian pula hati-hati ini membutuhkan dokter untuk mengobatinya, mengawasinya, membimbingnya. Dan dokter-dokter hati itulah para ulama. Para ulama, kita dekat dengan mereka, kita belajar ilmunya mereka, kita duduk di majlisnya mereka. Inilah obat untuk penyakit hati-hati yang kita miliki. Nah, wa ma yuqalu lil ulama, dan apa yang dikatakan tentang mereka para ulama, atibaul qulub, mereka adalah dokternya hati. Fa huwa liqadiri ma jama'a bainahuma, ini disebabkan karena kemampuan yang mereka miliki untuk mengumpulkan kedua penyakit ini, hati dan badan. Naam. Wa illa fal amru a'zamu min dhalik, fa inna katsiran minal ummi yastaghnuna 'anil atibba. Jika tidak, maka seharusnya urusannya itu lebih besar dibandingkan itu, karena kebanyakan manusia ini mereka tidak membutuhkan dokter. Ya kan, banyak orang hidup dia sakit tapi enggak mau ke dokter, itu kan enggak sedikit, ya kan? Menunjukkan badan seseorang itu bisa sehat walaupun tanpa dokter. Walaupun tanpa dokter dia bisa berjalan, bisa makan, enggak butuh mereka ke dokter. Wala yujadu latibau illa fil yasiri minal bilad, sehingga dokter-dokter itu hanya dijumpai di sedikit tempat di negeri-negeri ini. Nah, dokter itu sedikit. Nah, yang spesialis di bidang bedah tulang itu sedikit. Nah, sedikit dokter. Menunjukkan butuhnya manusia ke dokter-dokter tersebut itu enggak begitu besar. Ada yang sakit namun tidak diobati juga bisa sembuh. wa qad ya'ishu ar-rajulu umruhu aw burhata minhu la yahtaju ila tabibin. Ada seseorang yang sepanjang umurnya itu enggak butuh ke dokter, itu ada sampai wafat dia meninggal dunia enggak pernah ke dokter, itu ada, ya kan? Bahkan orang-orang tua kita kalau disuruh ke dokter banyak yang enggak mau. Banyak yang enggak mau. Ada yang dipaksa ke dokter dengan cara apa? Dikasih bius. Nah, dikasih bius. Ujuk-ujuk datang ke rumah sakit. Oh, dia lagi diobati sama dokternya. Nah, baru dibawa pulang ke rumah. Enggak sadar. Karena kalau semisal dibawa ke sana bakal berontak. Ada yang demikian. Enggak butuh ke dokter. Sepanjang umurnya demikian. Ini menunjukkan kebutuhan manusia ke dokter-dokter badan itu tidak seberapa besar hajat mereka kepadanya. Wa amal ulama'u billahi wa amrihi fahum hayatul wujudi wa ruhuhu. Adapun ulama-ulama yang mengetahui Allah dan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, merekalah yang bisa menghidupkan manusia ini dan ruh-ruhnya. Nah, wala yustaghna anhum tarfata ainin, sehingga yang namanya manusia itu enggak bisa melepas mereka sekejap mata pun. Artinya mereka sangat butuh kepada ulama. Sangat butuh bimbingan mereka. Tanpa belajar di depan mereka para ulama akan mati hatinya. Akan resah nah hidupnya. Ini menunjukkan hajatnya manusia ke ulama lebih besar dibandingkan hajatnya mereka ke dokter-dokter badan tersebut. Fahajatul qalbi ilal ilmi laisat kal hajati ila tanuffusi fil hawa. Karena kebutuhan hati ke ilmu itu bukan sebagaimana hajat kebutuhan jiwa seseorang ke oksigen yang dia hirup. Berapa banyak dalam setiap waktu kita menghirup oksigen? Ya kan? Antum bisa menghirup oksigen, masya Allah. Nah, kalau antum melihat orang-orang yang sedang kondisi sakit, dia harus membeli tabung oksigen. Nah, mungkin saturasinya itu tinggi, itu terkadang hanya hitungan jam habis tabung yang setinggi itu. Nah, harganya mahal. Tapi subhanallah, kita menghirup ini tanpa biaya, hanya. Nah, bebas. Sangat butuh kita ke udara tersebut, ke oksigen tersebut. Bala'wam, bahkan lebih besar hajatnya seseorang kepada ilmu dibandingkan hajatnya mereka ke hawa yang dia hirup. Nah, sebagaimana disebutkan al-Imam Ahmad bin Hanbal, fahajatun nas ilal ilmi ahwaju minhu bi'adadi anfasihi, atau kama qal an-nasu ahwaju ilal ilmi min hajati ila tu'ami wa syarab, fa inna an-nasa qad yahtaju ila al-'ilm ila tu'ami wa syarab marratan aw marratayn, wa amma hajatu ila al-'ilmi fa bi'adadi anfasihi. Manusia itu lebih butuh ke ilmu dibandingkan butuhnya dia ke makan dan minum. Kalau makan dan minum sehari bisa sekali, bisa dua kali cukup. Namun hajatnya seseorang ke ilmu itu bi'adadi anfasihi, sebanyak hajatnya dia ke nafas yang dia hirup. Ke nafas yang dia hirup. Kalau tadi Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahkan lebih besar hajatnya manusia ke ilmu dibandingkan hajatnya dia ke nafas yang dia hirup. Menunjukkan sangat sangat butuh kita untuk terus menghadiri majalisul ilm, dekat dengan mereka para ulama. Fabil jumlati fal ilmu lil qalbi mathalul ma'i lis samaki, sehingga secara kesimpulan ilmu ke hati ini permisalannya seperti air untuk ikan. Nah, idza faqadahu mata, kalau semisal ikan tersebut tidak mendapatkan air dia akan mati. Coba antum melihat perumpamaan Al-Imam Ibnu Qayyim menunjukkan sangat butuhnya kita ini ke ilmu. Seperti halnya ikan ke air. Antum ambil ikan yang masih hidup, kemudian ditaruh di pasir yang panas, enggak ada airnya. Akan tergelepar-gelepar, ya kan? Membantingkan badannya, menubruk ke sana kemari demi apa? Mencari air. demi apa? Mencari air. Sampai matinya bahkan dia terus bergerak-gerak mencari barangkali saja ada air yang ada di depannya. Akan mati dia. Menunjukkan permisalan ilmu untuk hati itu demikian. Nah, kalau semisal kita tinggal di satu daerah, ternyata di daerah tersebut kita merasakan kehampaan, hati kita berontak karena jauh dari majalisul ilm. Harus jauh dia mendatangi tempat majalisul ilm. Itu pun juga membutuhkan sekian banyak pengorbanan. Dia harus tinggal di lokasi tersebut dalam keadaan di sekitarnya orang-orangnya demikian, enggak ada yang membimbingnya, enggak ada yang memberikan nasihat, hatinya akan berontak. Hatinya akan berontak. Nah, itu menunjukkan berontaknya hati untuk memaksa seseorang melangkah mendatangi majelisul ilm, menghadiri majelisul ilm. Itu sama seperti ikan yang tadi kita sebutkan berontak untuk berjalan menggelepar agar sampai ke tempat yang ada airnya. Kalau semisal ternyata yang demikian terus kita biarkan sebagaimana ikan, dia akan mati. Maka hati kita pun juga akan mati. Akan mati. Pulang ke kampungnya tidak lagi bersama dengan teman-temannya yang soleh. Ada yang menegurnya, tidak tergugah dia. Nah, ada yang menyapanya, ada yang menasihatinya, ada yang membimbingnya, tidak seakan-akan mendengarkan nasihatnya. Menunjukkan hatinya sudah mati, sudah padam cahaya hasrat ilmu yang ada di dalam kalbunya. Nah, fa nisbatul ilmi ilal qalbi kan nisbati dhau ila aini ilaiha. Perbandingan ilmu ke hati ini seperti halnya perbandingkan cahaya mata mengarahkan ke arah sesuatu. Kadau ila'ini ilaiha. Nah, artinya mata ini bisa melihat kalau ada cahaya. Kalau enggak ada cahaya, mata ini akan gelap. Wa kanisbati sam'il udhuni kalamal lisani ilaih. Seperti halnya perbandingan telinga ini akan bisa mendengarkan ucapan lisan yang tersampaikan ke dirinya. Kalau semisal pendengarannya mengalami kebuntuan, dia tidak bisa mendengar. Nah, wa idza adimahu kana kal ainil amya wal udhuni summa wal lisanil akhras. Kalau ternyata dia tidak memiliki ilmu, matanya seperti mata yang buta. Nah, dikasih lihat dalil tidak mau melihat. Disuruh baca keterangan para ulama, dia enggak mau melihatnya, buta matanya. Nah, wal udhuni summa, pendengaran yang tuli, didengarkan kaset enggak mau dengar, dikirimkan audio enggak juga mau dengar, didudukkan di depan ustaz diceramahi, ternyata juga sama, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, udhun, telinga yang tuli. Wal lisanil akhras, dan lisan yang bisu, tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau rujuk, tidak menyadari kesalahannya. Subhanallah, inilah bahaya bila hati kita sakit. Persis sama perumpamaannya dengan mereka orang-orang kafir. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka terdapat penyakit sehingga Allah menambahkan penyakit yang lain di dalam hatinya. Sehingga ketika Rasul mendakwahi mereka, mereka tidak mau mendengar. Ketika ayat-ayat Allah ditampakkan di hadapan mereka, sangat sedikit yang mau beriman. Padahal hati mereka mengetahuinya, namun ternyata lisan mereka kaku, bisu untuk mengakui itu sebagai kebenaran. Nah, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Ini keadaan orang-orang kafir demikian. Sebabnya apa? Karena mati hatinya. Inilah bahayanya bila hati tersebut berpenyakit, kemudian kita terus biarkan penyakit hati sampai akhirnya hati kita mati. Ini sangat berbahaya. Kita akan bisa sengsara. Nah, yang akan membawakan kita kepada penyesalan yang tidak berujung dan tanpa ada solusinya.